Jadi nanti sekalian, malam ini kita ngobrol santai, ya. Ini bukan tausiah, jadi antum nggak usah tegang, wah. Nanti jangan-jangan diceramahin kita nih, enggak, tenang. Kita ngopi malam ini. Ada yang tahu ngopi nggak? Ngobrol perkara iman. Oh, saya nggak suka kopi, bang. Ngeteh kita, ngeteh. Ngeteh tahu? Ngebahas tentang hidayah. Atau ngopi luak susu. Ngobrol perkara iman, luangkan waktu sungguh-sungguh. Semua siap insyaallah? Jadi hadirin sekalian, kenapa iman harus diobrolkan? Karena iman adalah perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia. Tidak ada perkara di dunia ini yang lebih penting daripada iman. Iman adalah perkara yang paling berharga dalam kehidupan manusia. Tidak ada yang lebih berharga daripada iman. Ya? Di sini ada yang tahu nggak harga iman berapa? Saya tanya benar. Nanti kalau tahu harga iman, saya kasih hadiah. Boleh tuh. Mana angkat tangan? Yang tahu harga iman? Saya aja umroh barang. Angkat tangan. Tahu tahu. Kalau harga semen berapa? Semen tahu. Harga beras? Tahu semua. Rasin. Gak usah disebut rasinnya, Pak. Kasian nih ditonton seluruh dunia ini. Sama sekalian. Subhanallah, hadirin. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam satu hadis, sekecil-kecilnya iman Allah hargai dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Masyaallah. Emas sebesar debu enggak ada harganya. Berlian sebesar debu enggak ada harganya, tapi iman sebesar debu Allah hargai dengan surga yang luasnya berapa? 10 kali lipat dunia. Makanya tuan-tuan semua, mas-mas di sini, mbak-mbak di sini, semua yang hadir di majelis ini adalah calon-calon penghuni surga. Amin. Saya doakan semua masuk surga. Amin. Tanpa hisab. Wah. Kalau masuk surga tapi transit di neraka, bahaya juga, Pak. Transit dulu kan. Satu hari akhirat itu 1000 tahun dunia. Jadi sekarang malam ini kita perlu ngobrol. Apa judul acara kita ini? Gak pakai judul. Jadikan semangat Maulid Nabi sebagai momen meningkatkan keimanan. Oh benar ya, keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadirin sekalian, saya pengen tahu siapa yang pengen masuk surga, angkat tangan. Angkat tangan. Masuk TV. Angkat tangan tinggi. Wah, coba ada yang nggak angkat tangan rupanya. Ini yang nggak angkat tangan dan yang pengen masuk neraka nih. Udah, gak apa-apa. Yang angkat tangan, saya doakan masuk surga. Amin. Yang gak angkat tangan, saya doakan masuk surga juga. Amin. Karena dia malu, ya Allah. Betul. Nabi sabdakan dalam satu hadis, kullu ummati yadkhulunal jannah, kata Nabi. Seluruh umatku akan masuk surga. Amin. Illa man aba, kecuali yang enggan. Satu orang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kila wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapakah orang yang enggan masuk surga ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Qala man ata'ani dakhala al-jannah." Siapa yang mentaati aku akan masuk surga, siapa yang menolak aku wa man asani faqad aba. Orang-orang yang menolak aku, yang tak mau ikut kepadaku, merekalah orang yang tak mau masuk surga. Ya. Jadi hari ini hadirin mulia, kita berkumpul sebagai wujud menampakkan rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bergembira atas lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah insan kamil. Manusia sempurna, hadirin sekalian. Ya. Siapa saja yang mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan mencintai Rasulullah. Dan orang kalau mencintai seseorang, hadirin mulia, dia akan berusaha meniru orang yang dicintainya. Ya. Dulu sebelum kenal hidayah, bang, saya tuh mencintai mengidolakan grup-grup band luar negeri. Buktinya apa? Saya tiru gaya hidupnya. Rambutnya panjang, saya panjangin rambut saya. Pakai baju hitam-hitam, saya pakai baju hitam-hitam. Hah? Merek gitarnya saya tiru, merek sepatunya saya tiru, semua saya tiru. Orang senang ngamai Michael Jackson, dia tirulah gaya Michael Jackson. Jogetnya, dance-nya, moonwalk tuh dia tiru, ya lah. Orang senang sama Bob Marley, rambutnya dirasta. Hari-hari nyanyinya, no woman, no cry. Yeah. Oh, dilihat Bob Marley nyemeng, ikut nyemeng dia. Tetangga polisi masuk penjara. Itu Pak, orang ikut-ikutan. Maka Nabi sabdakan dalam satu hadis, man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku. Coba semua dihafal di hadis ini. Coba diikuti. Man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, sungguh dia mencintai aku. Wa man ahabbani, siapa yang mencintai aku, kana ma'i fil jannah, dia akan bersama denganku di dalam surga. Itu lagi dia tanya. Jadi syarat untuk masuk surga hadirin mulia, mesti mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bukti cinta kepada Nabi? Hidupkan sunnahnya 24 jam. Sunnah Nabi ini banyak, banyak. Saya dengar ulama sampaikan kurang lebih 18 ribu jenis sunnah Nabi. 18 ribu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari bangun tidur sampai tidur lagi, ada sunnahnya. Adik-adik tahu sunnah Nabi? Hah? Nabi katakan, mulailah seluruh kebaikan dari sebelah kanan. Saya mau tanya, makan minum itu kebaikan gak? Terus makan minum tangan apa? Kok tangan kiri? Astagfirullahaladzim. Ya, makan minum tangan? Tangan kanan. Ah, coba lihat. Oke. Makan minum tangan kanan. Ini yang main-main Pak. Meskipun jarak tangan kiri ke tangan kanan itu cuma setengah meter, nggak sampai. Tapi untuk memindahkan kebiasaan minum tangan kiri ke tangan kanan perlu hidayah dari Allah. Saya baru 5 menit duduk di sini, saya sudah lihat ada beberapa orang tadi minum tangan kiri dan penuh dengan percaya dirinya. Beda ini. Oh, rusak kanan ya Pak. Tangan kiri yang lainnya. Masuk masjid kaki apa? Masuk masjid kebaikan atau tidak? Mulai kaki kanan. Keluar? Kaki kiri. Kalau masuk toilet? Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Ini halal sunnah sederhana hadirin mulia. Tapi kita mulai dari sini. Bersalaman tangan apa? Kanan. Kalau lama gak jumpa kawan lama, kita berpelukan dari sebelah mana? Sebelah kanan. Aduh mas, dari mana aja lama gak ketemu, berpelukan dari sebelah kanan. Seluruh kebaikan dari sebelah kanan. Pakai baju dari sebelah kanan, pakai celana dari sebelah kanan, pakai sepatu dari sebelah kanan. Ini satu hadis Nabi, tapi bisa banyak sunnah yang teramalkan. Baca bismillah minimal. Ada doanya semua. Bangun tidur ada doanya. Apa doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Bangun tidur ingat Allah. Masuk toilet apa doanya? Wah, banyak lama nih udah enggak amal kayaknya nih. Kesibukan bangun gedung tinggi ini berapa lantai gedung dibangun? 40 lantai. Oh, takbir. Allahu 40 lantai. Mudah-mudahan nanti antum dapat surga tertinggi juga. Amin. Di dunia sudah biasa membangun istana-istana indah kan? Biar nanti di surga enggak kaget. Gitu. Saya doakan semua teman-teman masuk surga. Amin. Kalau antum enggak kerja nanti bingung orang tinggal di mana kan? Tapi jangan sampai hadirin mulia, gara-gara pekerjaan-pekerjaan kita lupa dengan maksud kehidupan akhirat hidup kita. Banyak hari ini orang sibuk membangun di dunia, dia lupa pembangunan di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Ya. Banyak orang yang membangun di dunia, dia lupa pembangunan di akhirat. Apa beda dunia dengan akhirat, Bang? Ayo katakan. Apa bedanya dunia dengan akhirat? Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. La ilaha illallah. Apa saja yang ada di dunia, siapa saja yang berada di dunia, itu sementara saja. Ya? Kita kumpul di sini sementara saja, Bang. Sedih sementara, bahagia sementara, bekerja di sini sementara, miskin sementara, kaya sementara, sakit sementara, sehat sementara, cantik sementara, tampan sementara, gendut sementara, kurus sementara. Mana gitu tadi? Ya Allah. Kita sementara. Jomblo sementara. Ada yang jomblo di sini? Ada. Banyak, Allah. Sementara, tenang. Jomblo pasti berlalu. Minimal dengan kematian, ya. Allahu Akbar. Ini tadi saya dikasih selendang sama orang, tengkorak-tengkorak. Dia bilang, kenapa kasih tengkorak? Biar ingat mati, Ustaz. Oh. Kan saya lagu saya mati-mati itu kan. Tapi ada satu lagu baru yang tadi itu. Kita nyanyi sama-sama, ya. Nanti kalau saya bilang, sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, miskin sementara. Jangan fales, tengok. Sementara, bukan. Ya, cuma dicek dulu. Do re mi fa do mi fa. Kayaknya lama kurang hiburan ini. Kurang fit. Ya, ya. Jadi antum gak salah undangan. Nah, coba kalau undang Ustaz ayat hadis yang keluar, antum tambah stres nanti. Allahu Akbar. Tapi kalau Deddy Sulaiman undang, kan nyanyi-nyanyi kan, happy-happy. Nanti ngajinya sama Ustaz beneran, ya. Sekarang kita ngopi, ngobrol perkara iman. Sudah siap? Ya? Coba tes suaranya. Tapi dengan suara yang keras, antum semua bilang sementara, oke? Okay? Yang fals kita hukum, suruh pusat. Ayo. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, cantik sementara, tampan pun sementara, dunia sementara, akhirat akhirat sementara. Konsentrasi. Allahu Akbar. Ayo semua takbir dulu, takbir. Semangat, biar semangat, Pak. Dunia sementara. Jadi enggak usah galau, ya, santai saja. Ayo, berharaplah hanya kepada Allah yang maha segalanya. Yakinkan hati hanya kepadanya. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua kan kembali padanya. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, miskin sementara, kaya pun sementara, dunia sementara, akhirat selamanya. Tepuk tangan dulu. Bagus suaranya, nih. Subhanallah. Jadi hadirin mulia, jangan sedih. Nabi katakan kalau kalian ingin tahu perbandingan kehidupan dunia dengan akhirat, celupkanlah ujung jari telunjuk kalian ke samudra yang luas dan lihatlah satu tetes air yang ada di ujung jari kalian, itulah dunia. Ya, Pak. Kalau sekali main ke pantai, Pak. Kemudian di pantai masukin jari telunjuk ke lautan. Itu Nabi katakan celupkanlah ujung jari telunjuk kalian ke samudra yang luas. Lalu lihatlah satu tetes air yang ada di ujung jari kalian. Hadhihi dunya, itulah dunia. Hari ini kita berebut-rebut dunia. Kita berebut tetesan air, kita abaikan samudera yang luas. Satu kursi yang kepengen banyak. Pak, saya lihat nih wajah antum ini semua lebih bahagia daripada wajah bos-bos. Iya. Ada bos ya? Ada bos ya? Bos. Tapi bos di sini beda. Maksudnya bos-bos lagi yang di atasnya. Kemudian kalau bos yang dulu di pengajian semua happy, semua senyum, nampak. Orang kalau mau masuk surga itu di dunia udah nampak wajahnya. Orang mau ke puncak gunung, belum sampai di puncak gunung hawa dingin sudah terasa. Orang mau ke pantai, belum sampai di pantai hawa panas sudah terasa. Begitu. Makanya nampak di sini nih ahli-ahli surga, nampak bercahaya wajahnya. Allahu Akbar. Senyum terus kan, ada duit gak ada duit, yang penting happy ya. Yang penting ada Allah. Kenapa lebih bahagia orang-orang yang hidupnya sederhana daripada orang yang hidupnya mewah? Iya Pak. Karena memang Allah Ta'ala meletakkan kebahagiaan itu dalam kesederhanaan. Kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu sederhana. Yang kaya banyak Pak, tapi hidup mewah gak ada. Orang kaya itu makannya berapa piring, Pak? Kira-kira sama orang miskin makan banyak, mana yang banyakkan makannya? Orang-orang kaya itu, mereka memiliki harta yang melebihi keperluannya. Yang hanya dia lihat-lihat saja, betul gak? Semakin mewah dunia ini, saya kasih tahu Bang, semakin mewah dunia ini semakin menyusahkan. Ada dua orang, ini kisah nyata saya perhatikan Pak. Kita lagi itikaf di masjid. Satu orang kawan punya HP sederhana Nokia yang lama itu Pak. Dia beli HP bekas 200.000. Yang serbaguna, bisa menerima, bisa menelpon dan melempar. Yang baterainya 3 malam enggak habis kalau dicas. Pak, yang satu punya handphone iPhone 6. Wow. Tahu nggak? Canda Pak. Jangan-jangan HP iPhone 6 semua nih. Harganya di atas 15 juta. Yang satu harganya berapa? 200.000. Yang satu 15 juta. Kemudian dua orang itu itikaf di masjid. Saya mau tanya Pak. Dua-duanya ngecas handphone. Yang bisa tidur siapa kira-kira? Yang HP 200.000 Pak, ngorong Pak. Tidur pulas dia. Yang punya HP mahal gak bisa tidur. Tiap sebentar kaget, takut HP ada yang dilora. Semestinya kan handphone mahal itu membahagiakan, tapi malah menyusahkan. Kalau mobilnya sederhana Pak, enak orang mau pinjam Bang. Aduh jamaah datang nih, ambil tuh bawa kunci. Tapi ketika ganti mobil mewah, gak boleh lagi tuh kunci kasih orang Pak. Takut tuh mobil. Ada kawan saya udah 3 kali muter-muter di mall nyari parkiran. Saya tanya mau kemana nih Bang? Mau cari tempat parkir. Kenapa emang? Kemarin salah parkir, hilang spion sebelah. Spion hilang 15 juta Pak. Allahuakbar. Ya. Maka hadirin sekalian, Nabi mengajarkan untuk menyederhanakan keperluan hidup. Makan minumlah yang sederhana, berpakaianlah yang sederhana, tinggallah di rumah yang sederhana, kendaraanmu sederhanakanlah, dan pernikahan sederhanakan. Karena ini 5 keperluan hidup manusia yang perlu ada, tapi tak perlu sempurna. ataupun tidak ada, enggak masalah, Pak. Satu orang mati kelaparan tidak akan mendatangkan murka Allah. Satu orang mati enggak punya pakaian, Allah enggak akan marah. Satu orang mati enggak punya rumah tidak akan mendatangkan laknat Allah. Satu orang mati enggak punya kendaraan tidak masalah. Satu orang mati enggak punya istri, enggak punya anak, enggak punya suami tidak akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadirin sekalian, kalau ada satu orang mati tanpa iman, itu masalah. Jadi hidup kita sementara di dunia ini 60-70 tahun bukan untuk menyempurnakan keperluan hidup kita. Bukan untuk menyempurnakan jasad kita. Jasad kita telah disempurnakan di dalam rahim ibu kita. Dunia ini adalah tempat menyempurnakan iman dan amal. Dunia bukan tempat menyempurnakan nafsu kita. Allah telah siapkan satu tempat di akhirat yang bernama syurga. Di sanalah nanti kita akan diberikan, disempurnakan nafsu kita. Ya. Di dunia kita penuhi keinginan Allah, di akhirat Allah akan penuhi semua keinginan kita. Maka hadirin sekalian, lebih baik kita bersusah-susah sementara di dunia untuk bersenang-senang selama-lamanya di akhirat, daripada kita bersenang-senang sementara namun bersusah-susah selama-lamanya. Pilih mana, Pak? Hura-hura di sini, haru-haru di sana. Haru-haru di sini, hura-hura di sana. Pilih mana? Oh, saya hura-hura di sini, hura-hura di sana aja, Pak. Enak banget itu. Tapi bisa, mau hura-hura di sini, hura-hura di sana, antum harus ikut di jalan Allah. Jadi dai, happy-happy, makan-makan enak, jalan-jalan enak, subhanallah. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting hari ini kita memahami mana yang 5 keperluan hidup dan mana yang 5 maksud hidup. Masih ingat enggak? Keperluan hidup yang pertama apa tadi? Makan dan minum. Coba diikuti, Pak. Yang pertama apa? Makan, minum, sederhana. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karena Allah wajah, beliau katakan kalau ada orang yang sepanjang hidupnya Okay. Siap. Kalau ada orang yang hanya memikirkan isi perutnya, maka nilainya dalam pandangan Allah lebih hina daripada apa yang keluar dari perutnya. Ini masalah isi perutnya harus dipikirkan, Pak. Allah telah siapkan sebelum kita diciptakan. Nabi sabdakan tidak akan mati satu orang manusia sebelum Allah sempurnakan seluruh rezekinya. Tidak akan mati satu orang manusia sebelum Allah sempurnakan seluruh rezekinya. Contohnya nih, satu orang telah ditakdirkan Allah makan 10.000 liter beras. Berapa ribu? 10.000 liter beras. Lalu dia sudah makan 9.999 liter. Kurang berapa liter? 1 liter beras lagi. Dia naik motor ngebut-ngebut, Pak. Tahu-tahu ditabrak sama truk. Mati enggak orang ini, Pak? Tidak akan mati, Pak. Kenapa? Masih ada 1 liter beras yang belum dia makan. Terus gimana cara dia mati? Kasih makan. Jadi jangan takut, Pak. Jangan takut masalah makanan. Maka makan minum itu sederhana. Nabi satu hari makan, satu hari tidak. Nabi sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Bedanya cuma sedikit. Beda kita dengan Rasulullah dan para sahabat cuma sedikit. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Mereka sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur. Jadi hadirin sekalian, yang itu yang pertama. Yang kedua, keperluan hidup manusia adalah pakaian. Pakaian pun Nabi cuma 3 lembar bajunya. Kalau ada baju baru datang, yang lama kasih sahabat. Di sini ada gak yang punya pakaian cuma 3 lembar? Angkat tangan. Oh. Semiskin-miskinnya orang sekarang, Pak, punya baju satu tas, Pak. Satu koper, satu lemari, ya enggak? Banyak. Tapi Rasulullah SAW hadirin mulia pakaiannya sederhana. Hari ini ada orang yang hanya sibuk memikirkan pakaian. Pak, gimana kira-kira, Pak, kalau ada orang jam 7 pakai warna merah, jam 8 dipakai warna biru, jam 9 masuk rumah lagi ganti lagi pakai warna putih, jam 10 warna kuning, jam 11 tiap jam ganti warna. Ini orang apa namanya, Pak? Ini orang gila, Pak. Oh, mau pamer dia. Sekali pakai baju pakai 10 lapis. Bang, ini beli di Bali, Bang. Ini beli di Jogja. Ini orang gila, Pak. Sebanyak apapun pakaian kita, toh terbukti yang kita pakai cuma satu lembar baju, atasan dan bawahan. maka atasan ini enggak boleh sombong, Pak. Atasan-atasan ini enggak boleh sombong karena mereka itu tidak akan ada apa-apa kalau enggak ada bawahan. Ya enggak? Betul ya? Cuma kalau antum keluar pakai atasan ya, jangan pakai bawahan. Dikejar sama anak-anak kan, jadi orang gila, Pak. Yang pertama tadi apa? Nanti saya tes deh, Pak. Sebelum keluar, antum semua mesti jadi dai. Karena lima keperluan dan lima maksud, kalau kita hafal, kalau antum semua hafal, insya Allah bisa jadi bahan dakwah dan bisa disampaikan ke seluruh dunia. Amin. Satu jam kita ngopi di sini, selesai majelis ditutup, semua langsung jadi dai. Nanti ketemu orang di luar ya, sini kamu, sini. Ada lima keperluan hidup. Ada lima maksud hidup. Ya, maka dengar baik-baik, biar gak lupa. Yang pertama makan dan minum, yang kedua pakaian, yang ketiga perumahan. Seluas apapun rumah kita, kalau kita tidur terlentang, yang kita perlukan seluas punggung. Kalau kita tidur miring, yang kita perlukan seluas lusuk saja. Rumah Nabi sebesar kuburan, Pak. Tiga kuburan orang, Umar, Abu Bakar dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau antum insya Allah nanti kalau umrah, saya doakan semua berangkat umrah haji, amin. Berangkat bang, insya Allah berangkat kan bukan orang mampu, tapi Allah akan mampukan yang berangkat. Ya, benar. Itu rumah Nabi sederhana. Rumah sahabat tak berbekas, hadirin sekalian. Lihat rumah kita sekarang hadir, masya Allah. Ini rumah darurat dia bagusnya nak ketul apa? Selesai bangunan dirubuhin ya semua. Kena. Tapi rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi katakan baiti jannati rumahku surga. Maka bapak-bapak habis ceramah nanti telpon istri di kampung, ingatkan dek, hidupkan taklim di rumah, undang malaikat datang ke rumah kita. Ya. Rata-rata kan istri di kampung semua ya. Ada yang buat istri sini? Ada ya? Oh, cari lagi sini Pak. Jangan. Ini nonton loh, share langsung loh. Mana nih ini kasih tahu dia nih. Mana yang mau kawin lagi tadi? Takut, ya? Takut sama istri ya? Ayo angkat tangan yang takut sama istri siapa? Benar ini istri mau nonton nih. Oh iya. Pernah dengar cerita gak orang takut sama istri? Satu kampung Pak takut sama istri. Heboh nih. Dengar wartawan datang kepala desanya, Pak saya dengar kampung bapak ini semua laki-laki takut sama istri. Apa betul Pak? Oh dibilang fitnah itu. Fitnah. Tak semua, ada beberapa yang tak takut sama istri. Oh saya perlu bukti Pak. Gak bisa. Ya. Kayak sekarang ini saya perlu bukti nih, siapa yang gak takut sama istri. Saya angkat tangan yang gak takut sama istri siapa? Semua takut sama istri. Gak ada yang gak takut. Akhirnya kata kepala desa, sekarang kita pilih yang takut sama istri, kumpulkan sama istri nih di kampung. Yang takut sama istri berdiri sebelah kanan. Yang gak takut sama istri di sebelah kiri. Pak, ternyata semua ke kanan Pak. Semua laki-laki ke kanan, kecuali satu orang loncat ke kiri. Dipanggil sama kepala desa. Apa rahasianya? Kenapa kamu berani sama istrimu? Wah dia bilang, Pak maaf Pak, saya ke kiri tadi, istri saya suruh. Ternyata istri ancam, awas kalau ke kiri. Ternyata satu kampung takut istri. Pak takut sama Allah ya. Orang beriman itu tidak boleh takut kecuali hanya kepada Allah. Jadi hadirin sekalian, lima keperluan hidup manusia. Pertama makan dan minum, yang kedua pakaian, yang ketiga perumahan, yang keempat kendaraan, yang kelima pernikahan. Coba diulang Pak. Yang pertama makan dan minum, yang kedua pakaian, yang ketiga perumahan, yang keempat kendaraan, yang kelima pernikahan. Menikahlah dengan sederhana. Ya. Simple life, simple problem. Sederhana kehidupan kita, sederhana masalahnya. Saya ngasih tahu Pak, dunia ini rahasianya ada. Rahasia dunia ini hanya indah sebelum dimiliki. Kalau sudah punya biasa-biasa aja. Ya enggak? dunia ini hanya indah sebelum dimiliki. Manusia itu begitu, aneh manusia ini. Ada orang kampung, suami istri pulang dari sawah, berjalan kaki bergandeng tangan, hadirin mulia. Kemudian ketika di jalan dia berpapasan dengan temannya naik sepeda ontel. Sepeda apa namanya itu, Pak? Ya. Sepeda ontel ya. Lalu kata istrinya, "Bang, coba lihat itu, Bang. Mereka mesra banget, romantis banget. Apa maksud sepeda ontel ini enggak bisa beli?" Hah? Coba kalau kita punya sepeda kayak gitu pasti kita bahagia, kata yang jalan kaki. Ya, ternyata yang di atas sepeda tadi, hadirin sekalian, dia papasan sama temannya naik motor Vario. Tenet. Langsung dipukul suaminya sama istrinya, "Bang, ini apa nih sepedanya? Genjot-genjot gini semua berkeringat. Coba abang kalau nabung kerja sungguh-sungguh bisa beli motor kan, bisa bisa nge-grab, bisa ngojek kan? Coba kalau kita punya motor satu aja, Bang, pasti kita bahagia." Kata yang naik sepeda ontel. Yang di atas motor Vario, subhanallah, bonceng pas sama istri. Dia papasan sama temannya naik mobil pickup. Yang pulang bawa gabah itu, bawa padi. Ya? Kata yang naik motor, "Bang, ini kita panas kepanasan, hujan kehujanan. Punya motor, punya mobil jelek kayak gitu enggak ada masalah. Asalkan mobil." Yang di atas mobil pickup pun, hadirin mulia, berpapasan dengan yang naik mobil Innova. Apa katanya? "Ini mobil apaan ini?" kata istrinya. "Rongsokan, AC aja gak ada, musik gak ada." "Mobil apaan? Coba kalau kita punya mobil Innova ataupun Avanza seperti itu, pasti kita bahagia. AC, dingin, tenang." Subhanallah, yang di atas mobil yang Avanza Innova tadi, hadirin sekalian, dia berpapasan dengan sepasang suami istri naik mobil Alphard. Oh, Hellfire. Kata istrinya, "Bang, abang tahu gak mobil itu, Bang? Tinggal pencet, Bang. Dipencet buka atasnya, dipencet buka pintunya, otomatis, luas, AC-nya, Masya Allah, ini mobil apaan ini?" Coba kalau kita punya satu mobil kayak gitu aja, pasti kita bahagia. Yang di atas mobil Alphard tadi, hadirin mulia, ternyata bos sebuah proyek. Cengang dia. Cengang dia, Bang. Cengang dia, loh. Suami istri, ternyata terjadi percakapan di dalam mobil tadi. "Anak buah sebentar lagi mau demo," katanya. "Mau minta THR, minta ini semua, galau, uang belum masuk, transfer belum ada. Listrik harus dibayar, cicilan ini harus dibayar, ini harus dibayar. Pening kepalanya berdua nih, apa di mana kita mau cari pinjaman lagi?" Tiba-tiba, hadirin sekalian, mata istrinya tadi tertuju kepada orang yang berjalan kaki pulang dari sawah berdua tadi. "Bang, bang, bang, berhenti, Bang, berhenti. Kenapa? Coba abang lihat tuh orang berjalan kaki dari sawah berdua. Tenang, hidupnya bahagia. Coba kalau kita seperti mereka saja, pasti kita bahagia." Lingkaran setan dunia ini, Pak. Allahu Akbar. Takbir. Hanya menduga-duga saja ternyata. Kata orang gunung, enak orang di pantai. Bisa main surfing, bisa mancing. Oh, angin sepoi-sepoi, ada pohon kelapa nyiur di pantai, bisa main pasir. Ya enggak? Orang gunung merindukan pantai, orang pantai merindukan gunung. Kata orang pantai, "Orang gunung enak ya, ada bunyi jangkrik malam-malam, ada bunyi air sungai, sejuk." Hah? Yang rambut keriting, Pak, diribonding rambutnya biar lurus. Yang rambut lurus dikeritingin rambutnya. Yang kulit hitam pengen putih, yang kulit putih pengen hitam. Saya tinggal di Bali, Pak. Lama di Bali. Di Bali itu kalau bule-bule datang kulitnya putih, itu seminggu di Bali langsung hitam, Pak. Karena tiap hari dia jemuran di pantai. Kalau sudah hitam kulitnya, sombong dia, Pak. Hah? Ya enggak? Yang kulit putih pengen hitam, yang kulit hitam pengen putih. Makanya, Pak, banyak perempuan di sini di Indonesia ini belang-belang, Pak. Mukanya putih, tangannya hitam. Jadi kalau mau pakai pemutih ini dikasih tiga ya, Bu ya, tips ya. Minum tangan apa? Tangan. lupa. Itulah manusia pelupa, Pak. Saya, Bang, maaf ya. Saya memindahkan kebiasaan minum tangan kiri ke tangan kanan itu 3 bulan. Jadi wajar kalau sekarang kita baru mulai ngaji, kita masih ada minum tangan kiri itu dimaklumi, Pak. Ya. Tapi tetap harus diingatkan. Oke? Coba diulangi lagi 5 keperluan hidup tadi, Pak, biar ingat. Yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? 5 ini harus ada. Kalau tidak ada, susah hidup kita. Ya? Tapi kalau tidak ada pun tidak masalah. Tidak akan mendatangkan laknat Allah. Kan ini dibilang dari awal tadi. Untuk apa 5 keperluannya harus ada, hadir sekalian? Untuk menyempurnakan 5 maksud hidup manusia. Nah, ini yang mau kita bahas sekarang. Apa 5 maksud hidup manusia? Yang pertama, sempurnakan iman. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mau menerima iman yang bercampur dengan kesyirikan. Ya? Enggak ada tapi-tapinya, Pak. Allah itu kuasa, enggak pakai tapi. Selain Allah tak kuasa. La ilaha illallah. Presiden tak punya kekuasaan, gubernur tak punya kekuasaan, bupati tak punya kekuasaan, wali kota tidak punya kekuasaan. Jangankan menguasai orang banyak, menguasai diri mereka pun mereka tak mampu. Yang berkuasa hanya Allah Ta'ala saja. La ilaha illallah. Ayo dengan keras suara semua. La ilaha illallah. Katakan hanya Allah yang berkuasa, selain Allah tidak kuasa. La ilaha illallah. Hanya Allah yang memelihara, selain Allah dipelihara. Selain Allah tidak bisa memelihara. La ilaha illallah. Hanya Allah yang memberikan rezeki, selain Allah tidak bisa memberikan rezeki. Pak, saya ingatkan, yang memberikan Bapak rezeki bukan perusahaan, tapi siapa? Allah. Ketika azan berkumandang, cepat-cepat penuhi panggilan Allah. Itu yang benar, Pak. Di sini boleh enggak sholat, kan? Boleh. Kalau enggak boleh sholat, antum pecat bosnya. Sebelum itu dipecat. Ada yang curhat tuh, teman kerja di perusahaan, Bang, gimana solusinya nih, Bang? Ini bos saya ngelarang saya sholat Jumat. Bos yang ngelarang sholat Jumat? Iya, katanya suruh sholat zuhur saja. Kadang ada yang jaga di sini. Kamu sudah bilang baik-baik belum? Kalau sholat Jumat ini gak boleh 3 kali berturut-turut, kita gak ke masjid. Kalau antum 3 kali berturut-turut dengan sengaja, kafir. Terus bagaimana caranya? Kamu bilang baik-baik sama bosmu. Udah, Pak, tapi dia tetap gak mau. Kalau begitu, kamu ancam dia. Pak, kalau saya gak boleh sholat Jumat, saya pecat bos. Akhir dipecat bosnya, Pak. Dia berhenti kerja. Nah, gak apa-apa kita kehilangan seseorang karena Allah, kehilangan pekerjaan karena Allah. Jangan sampai kehilangan Allah karena pekerjaan. Dapatkan Allah, kita akan dapatkan segala-galanya. Tapi kalau kita kehilangan Allah, kita akan kehilangan segala-galanya. La ilaha illallah. Ya? Orang beriman itu bicaranya hebat, Pak. Setiap perkataannya ada nama Allah di dalamnya, dia sebut. Kalau panas dia katakan Allah yang kasih panas. Kalau dingin dia katakan Allah yang kasih dingin. Kalau jumpa dia katakan Allah yang jumpakan kita. Kalau pisah dia katakan Allah yang pisahkan kita. Kalau duduk dia katakan Allah yang dudukkan kita. Kalau hidup dia katakan Allah yang hidupkan kita. Kalau mati dikatakan Allah yang matikan kita. Hanya Allah yang berkuasa menjauhkan orang yang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan. Hanya Allah yang berkuasa memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang. Yang mengatur seluruh suasana-suasana dan keadaan adalah Allah. Yang menghidupkan adalah Allah. Yang mematikan adalah Allah. Yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati adalah Allah. Yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup adalah Allah. La ilaha illallah. Yang memuliakan adalah Allah. Yang menghinakan adalah Allah. Allah kuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Allah kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Allah kuasa membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta. Allah kuasa menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. Tambah kaya tambah susah. Tambah kaya tambah hina. Tambah kaya tambah binasa. La ilaha illallah. Maka itu hadirin mulai yakin sempurna. Jangan takut, Pak. Dapatkan Allah, dapatkan segala-galanya. Tapi bila kita kehilangan Allah, kita akan kehilangan segala-galanya. Ini gak main-main, Pak. Ini tauhid. Ya? Makanya orang yang mengenal Allah, hadirin mulia, orang yang mencintai Allah, mendengar nama Allah wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Tak mungkin dia dengar azan dia tak berlari ke masjid. Dia akan tinggalkan rezeki untuk memenuhi panggilan Zat yang Maha memberi rezeki. Dia akan tinggalkan kekasihnya, cintanya untuk menjumpai Zat yang menanamkan rasa cinta di hatinya. La ilaha illallah. Kalau orang beriman lapar, dia ingat Allah, bukan ingat nasi padang. Kalau orang beriman haus, dia ingat Allah, dia tidak ingat air. Kalau orang beriman ingin bahagia, dia ingat Allah, dia tidak ingat benda-benda. La ilaha illallah. Kalau orang beriman sakit, dia ingat Allah, dia tidak ingat obat, dia tidak ingat rumah sakit, dia tidak ingat dokter. Dia ingat siapa? Allah. Sakit langsung istighfar. Astaghfirullahaladzim. Kadang-kadang istighfar langsung sembuh sakitnya. Ambil air, tiupin Al-Fatihah. Ini obat dari segala penyakit. Ini profesor Jepang selidiki, air yang ditiupkan Al-Fatihah itu berubah molekulnya jadi obat. Makanya air terbaik di dunia itu apa? Air Zam-Zam. Karena jutaan orang bertalbiyah di sana sepanjang tahun. Long stop. Maka jangan diremehkan, Pak. Ya. Hadirin, hadirin, orang beriman dia enggak pakai tapi-tapi ngomongnya. Allah yang menyembuhkan, selain Allah tidak bisa menyembuhkan. Enggak ada pakai tapi minum obat dulu. Orang musyrik bukan orang yang tidak percaya kepada Allah. Dia percaya kepada Allah, namun dia sekutukan Allah dengan asbab. Terus bagaimana dong? Kita enggak usah kerja aja, Bang, kalau Allah yang ngasih rezeki. Berdosa, Pak. Meninggalkan asbab itu haram, tapi yakin kepada asbab itu syirik. La natrukal asbab walakin natrukal yakin ala asbab. Bukan meninggalkan asbab, namun meninggalkan keyakinan kepada asbab. La ilaha illallah. Bukan meninggalkan obat, tapi meninggalkan keyakinan kepada obat. Bukan meninggalkan pekerjaan, namun meninggalkan keyakinan kepada pekerjaan. Semakin sungguh-sungguh kalian bekerja, semakin yakin Allah yang ngasih rezeki. La ilaha illallah. Coba semua, Pak, talqin kan, Pak. La ilaha jadidu imanakum, kata Nabi SAW. Perbaharilah iman kalian, tingkatkan iman kalian. Satu orang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah, bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah. Akthiru min qawli la ilaha illallah. Banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja, katakanlah ilaha illallah. Berapa banyak, Bang? 30. Sebanyak-banyaknya. Sampai orang-orang mengira kita gila. Itu hadis Nabi. Sampai kapan? Sampai kita mati dan di akhir kalam kita, kita ucapkanlah ilaha illallah. Siapa yang mati dan dia mampu mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Amin. Ya. Jadi hadirin sekalian, saya ada bikin satu syair tentang pentingnya ini kebesaran Allah Ta'ala. Antum saya ajarkan ya, nanti kita nyanyi bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ayo semuanya ikut, yang keras suaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tinggalkan rezeki untuk jumpai Zat yang Maha memberi rezeki. Tinggalkan cinta untuk jumpai yang memberi rasa cinta di hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu hadir sekalian. Besarkan Allah. Wa rabbaka fakabbir. Di mana saja. Ada orang muji-muji makhluk, Pak. Itu bos orang kaya itu katakan. Tidak ada yang kaya. Yang kayanya Allah. Hartanya bos itu Allah yang punya. Bukan dia yang punya. Dialah Al-Ghani yang Maha Kaya. Al-Mughni yang memberikan kekayaan kepada seluruh orang kaya. La ilaha illallah. Itu yang pertama, Pak. Iman harus sempurna. Ingat, bukan meninggalkan asbab, tapi meninggalkan keyakinan kepada asbab. Kemudian yang kedua, maksud hidup manusia menyempurnakan ibadah. Sempurnakan sholat, sempurnakan zakat, sempurnakan puasa, minum tangan. Astagfirullahaladzim. Kapok yuk. Ayo, takbir. Apa-apa. Kan lebih belajar, Pak. Jangan marah, Pak, ya. Silakan Pak minum dulu, Pak. Daripada lupa nanti malu. Ya. Ibadah harus sempurna. Pak, yang mampu haji tak berangkat haji, bahaya ancamannya. Yang mampu berzakat tak bayar zakat. Kata Abu Bakar, aku perangi dia. Yang mampu sholat tak sholat, bahaya, Pak. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Amalkan semampunya, bukan semaunya. Tak mampu ke masjid, sholat di rumah. Tak mampu berdiri, sholat duduk. Tak mampu duduk, sholat berbaring. Dengan isyarat, kalau berbaring pun tak mampu sholat, maka wajib disolatkan. Oke? Subhanallah. Jadi kalau ada temannya gak mau sholat, Pak, ke masjid tanya, Bang, abang mau disolatin apa gimana nih, Bang? Abang mau ke masjid sendiri apa mau diantar? Tanya. Ada orang bilang nanti-nanti ke masjid. Ditunda-tunda waktu taubat hadir mulia, lalu dia tidur malam itu, dia gak bangun lagi, mati. Sekali-kalinya ke masjid, sholat di depan imam. Kurang ajar. Disolatkan di depan imam. Sholat dia yang pertama dan yang terakhir. Ada juga perempuan disuruh pakai tutup aurat, gak mau. Sekali tutup aurat, diikat di atasnya. Ikat balik. Allahu Akbar, ya. Yang pertama tadi apa tadi? Sempurnakan iman. Yang kedua, sempurnakan ibadah. Yang ketiga, sempurnakan muamalah. Yang keempat, sempurnakan muasyarah. Yang kelima, sempurnakan akhlak. Pak, muamalah, dealing, utang piutang, jual beli, sewa menyewa, gade menggadaikan, harus selesai sebelum mati. Ya. Nabi tak sholatkan jenazah orang yang meninggalkan hutang. Makanya, Pak, berhutang itu sebetulnya, Pak, untuk dakwah itu sunnah. Kalau untuk urusan dunia mubah saja. Tapi membayarnya tetap wajib. Jangan kayak teman saya, Pak, berhutang uang banyak-banyak pas ditagih pura-pura gila, Pak. Pura-pura linglung. Kamu siapa? Kamu siapa? Segerakan membayar hutang. Tulis hutang di kertas, Pak. Kalau lu kasih tahu kepada ahli waris, kasih tahu istri, kasih tahu anak. Sekarang kita gak tahu kapan kita meninggal dunia. Ajal itu datang tiba-tiba, Pak. Tak mencari orang tua, tak mencari orang sakit. Makanya kita mesti bersiap-siap waspada. Kalau lahir memang lebih duluan ayah daripada anak, tapi urusan kematian seringkali lebih duluan cucu daripada nenek. Maka kita jangan menunda-nunda waktu tobat. Jangan tunggu nanti-nanti, nanti keburu mati. Jangan nunda-nunda bayar hutang. Ada kemampuan bayar hutang, cepat bayar hutang. Ini hutang gak dibayar, beli motor baru, Pak. Itu menyiksa hati orang yang punya uang, Pak. Udah ajar, ini pakai duit gua beli mobil, beli motor. Antum punya hutang sama orang berangkat haji, Pak, gak sah hajinya. Harus tanya keikhlasan dulu sama orang yang punya uang, ya. Bang, saya mampu sebetulnya bayar, tapi saya mau berangkat haji, dia boleh gak saya pakai dulu? Gitu. Segerakan membayar hutang. Tipu-tipu tak boleh. Kalau antum mau jual mobil, Pak, jual motor, kasih tahu orang keadaan motornya sesungguhnya. Pak, saya mau jual mobil ini, Bang. Tapi mobil ini memang sudah pernah turun mesin 2 kali, Bang. Cek udah ganti, tabrakan. Ini mobil ini sial banget, Bang. Kasih tahu. Pokoknya saya sejak pakai mobil ini banyak masalah. Cerita, Pak. Enggak laku. Nabi kalau berjualan, Pak, saya kasih tahu, ini cuma sebagai gambaran saja. Tak pernah Nabi lupa menceritakan aib barangnya. Nabi selalu menceritakan kekurangan-kekurangan produknya, bukan menutupi. Sayyidina Umar datang ke pasar, dimasukin tangannya ke dalam tumpukan gandum, Basah di bawahnya, kata Umar, kau tak boleh berdagang di pasar. Ke masjid dulu belajar. Belajar, belajar cara berdagang. Haram, tak termasuk umatku orang yang suka menipu, kata Nabi. Maka muamalah harus selesai, hadirin mulia, sebelum kita mati. Urusan jual beli, Pak, itu bukan urusan untung rugi, tapi urusan surga dan neraka. Pilih mana, Pak? Mobil enggak laku tapi masuk surga. Daripada mobilnya laku tapi masuk neraka, pilih mana, Pak? Lebih baik mobil laku tapi masuk surga. Jelaskan keadaan barang sesungguhnya. Jangan ditutup-tutupi. Bisa dipahami sampai di sini ya? Muamalah harus selesai, Pak. Kemudian muasyarah, Pak, dendam, kesumat, hasad, iri hati kepada kakak, adik, tetangga, kadib, kerabat. Ada orang satu ranjang tak satu hati, suami istri tak satu hati. Iya, Pak. Ada kakak adik satu rahim, kakak adik kandung musuh-musuhan bertahun-tahun tak teguran. Ada enggak, Pak? Ada. Tetangga enggak teguran bertahun-tahun itu banyak. Padahal orang yang pertama kali dihadapkan dengan kita di Yaumil Mahsyar itu tetangga. Maka berbuat baiklah kepada tetangga. Antum masak, Pak? Masak goreng ataupun gulai kari kambing dan sebagainya, tercium wangi di rumah tetangga, tidak diantar, kita berdosa. Banyakin kuahnya, sampai segitunya Islam mengajarkan. Kita mau bangun bangunan tinggi nih, terhalang cahaya masuk ke rumah tetangga. Pak, ini yang bangun-bangun tinggi-tinggi ini, Pak, kalau menghalangi cahaya orang di belakang gedung ini tanpa izin, berdosa. Harus izin dulu. Boleh gak, Pak, saya bangun? Itu yang diajarkan Nabi. Muasyarah kita harus benar. Maka hadirin mulia, jangan menyimpan dendam di dalam hati. Banyak-banyaklah memaafkan dan melupakan. Satu orang Nabi katakan ahli surga, apa amalannya? Setiap malam dia berdoa kepada Allah, ya Allah, orang yang menzalimiku hari ini aku maafkan, ya Allah, tolong ampunkan dosa mereka. Apa doanya? Ya Allah, aku memaafkan seluruh orang yang menzalimiku hari ini, tolong ampunkan kesalahan mereka. Allahu Akbar, hebat ya. Tidak ada dendam, Pak, tidak ada hasad ini hati dia. Susah melihat orang senang. Kita senang melihat orang senang, Pak, bahagia. Karena tak sempurna iman kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum kalian mencintai saudara muslim kalian seperti mencintai diri kalian sendiri. Kemudian yang kelima, maksud hidup menyempurnakan akhlak. Akhlak Nabi, akhlakul azimah. Nabi suka membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Kalau kita belum mampu membalas kejahatan dengan kebaikan, minimal balaslah kebaikan dengan kebaikan. Semua siap insyaallah ya? Nah, jadi hadirin sekalian, inilah akhlak yang diajarkan Nabi. Coba kita ulang lagi yang pertama dari lima keperluan hidup, Pak. Yang pertama, makan dan minum. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, perumahan. Yang keempat, kendaraan. Yang kelima, pernikahan. Lima maksud hidup. Yang pertama, sempurnakan iman. Yang kedua, sempurnakan ibadah. Nah, ibadah ini ikut cara Nabi, Pak. Sunnah Nabi SAW, semua kehidupan kita. Sunnah Nabi banyak, 18 ribu jenisnya. Kalau tak mampu hidupkan 100%, tolong jangan tinggalkan 100%. Amalkan semampunya. Ya. Yang tak mampu kita amalkan istighfar. Kan banyak sunnah Nabi, Pak. Ujung rambut, ujung kaki. Ini pakai sorban ini sunnah, Pak. Atau jangan pikir ini pakai teroris. Ini sorban ini sunnah. Ya. Memakai cilak mata sunnah. Mencukur kumis sunnah. Memanjangkan jenggot sunnah. Memakai siwak sunnah. Menzaituni rambut itu sunnah. Mencabut bulu ketek itu sunnah. Ini hati-hati, Pak. Cuma diperiksa nih, Bos. Ada karyawannya yang panjang gondrong, bulu keteknya cukurin. Enggak sunnah. Benar, Pak. Islam itu mengajarkan begitu. Iya, Pak ya. Cukup. Banyak lagi, kuku-kuku tak boleh panjang. Adik-adik semua ya, bapak-bapak, ibu-ibu, enggak ada yang panjang kukunya. Tiap hari Jumat sunnah memotong kuku. Jadi banyak sunnah Nabi ya. Kalau kita bahas, tidak sampai 3 hari 3 malam, Pak. Tapi tetap kita mesti ibadah yang sempurnakan dengan cara Nabi. Sholat cara Nabi di mana? Di masjid, di tempat azan dikumandangkan. Cowok keren sholatnya di mana? Di masjid. Cewek cantik sholatnya di mana? Di rumah. Boleh ke masjid, tapi lebih baik di mana? Di rumah. Saya mau tanya, Bang. Ini antum jawab yang jujur ya. Orang muslim ini wajib gak pakai jilbab, Bang? Yang keras suaranya jawab, jangan nih pilih ini masuk TV nih. Siapa bilang? Ada dalilnya? Hah? Wajib gak orang muslim pakai jilbab? Mantu ngarang ini. Yang wajib itu muslimah saja tuh ibu-ibu. Kalau orang muslim tak wajib pak. Nanti kalau antum saya bilang wajib, pulang-pulang pakai jilbab semua gimana? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya bercanda pak ya. Tapi hijab cewek itu banyak. Tingkatannya banyak, nantilah kita bahas itu ya. Tapi yang jelas hati mulia perempuan ini banyak auratnya, makanya lebih baik di rumah. Tapi kalau ke masjid tak boleh dilarang. Maka sekarang ini bapak-bapak yang merasa punya istri, punya anak perempuan, ingatkan masalah aurat kepada mereka. Bapak punya anak, pak, punya istri, dia tak tutup aurat, dia keluar rumah. Dan bapak ridho dengan perkara itu, tak ditegur dia, tak diberi nasihat dia, setiap langkah dia akan Allah bangunkan satu tempat di neraka untuk si ayah, untuk suami. Tapi kalau kita sudah tegur dia, gak dapat hidayah, gak ada masalah. Ya. Jadi memang hidayah itu indah dalam Allah. Hidayah dalam genggaman Allah. Nabi pun tak bisa berhidayah. Nabi Nuh dakwah siang malam kepada anak istrinya, tak dapat hidayah anak istrinya. Ya. Itu keluarga Nabi Nuh. Suaminya saleh, istrinya kafir. Naudzubillah. Ada keluarga Fir'aun, istrinya soleha, suaminya kafir, musuh Allah, Fir'aun. Ada keluarga Nabi Ibrahim AS, suami, istri, soleh dan soleha. Saya tanya sama ibu-ibu kemarin pengajian, bu, ibu mau seperti keluarga siapa keluarga ibu? Dia bilang, seperti keluarga Nabi Ibrahim lah Ustaz, suami, istri, soleh dan soleha. Eh tunggu dulu, Nabi Ibrahim istrinya dua. Ah, oh kalau begitu Fir'aun saja Ustaz. Ibu-ibu begitu sama saya. Allah Allah. Jadi hadirin sekalian, hidayah dalam genggaman Allah. Tugas kita cuma memberi nasihat saja. Tugas kita cuma berdakwah saja. Tugas kita cuma menyampaikan agama ke telinga manusia. Tugas Allah yang akan mengesankan agama ke hati manusia. Saya berkuar-kuar bicara di sini hadirin sekalian, mungkin ada yang tersentuh hatinya, mungkin ada yang tertutup mata hatinya. Enggak jelas. Satu orang saja yang dapat hidayah, insya Allah itu lebih baik pada dunia beserta isinya. Ya, saya mengajak bapak-bapak semua untuk berhijrah. Now, sekarang juga, jangan tunggu nanti keburu mati, jangan tunggu kapan-kapan, nanti keburu di kafan. Ya, sempurnakan iman, sempurnakan ibadah, sempurnakan muamalah, sempurnakan muasyarah, sempurnakan akhlak. Akhlak ini buah. Buah ini akan manis kalau akarnya manis. Akar itu iman. Pak, iman itu akar. Ibadah itu batang. Kalau akarnya baik, batangnya baik. Ranting itu muamalah. Muasyarah itu hadir mulia daun. Kemudian buahnya akhlak. Mustahil sebuah pohon yang akarnya rusak, buahnya manis, tidak mungkin. Jadi akhlak itu hadir mulia hanya milik orang beriman. Akhlak itu standarnya dari Allah. Ya. Nah, maka hadirin sekalian, sekaranglah kita saatnya merenung sesaat. Nah, kita waktu terus berjalan. Bapak kalau dengarkan itu bunyi jarum jam, dengarkan dengan seksama, seakan-akan itu jarum jam berkata, berkurang, berkurang, berkurang, berkurang, berkurang, berkurang jatah hidupmu di dunia. Sebentar lagi kau masuk kubur. Saya nggak main-main karena aku nakutin. Benar. Yang hadir di sini semua pasti mati. Ya. Saya lihat wajah-wajah ini enggak lama lagi. Nabi katakan 60-70 tahun, tapi sepertinya lebih duluan saya. Feeling saya lebih duluan saya. Lebih duluan saya pergi takziah maksudnya. Ya Pak ya. Matilah, enggak ada masalah, tapi mati dengan la ilaha illallah. Pilih saja. Siapa yang tidak mau menggunakan harta itu agama, harta pasti akan habis, tapi bukan untuk perkara agama. Orang yang tidak mau sibuk dalam perkara agama, dia pasti akan sibuk, tapi bukan dalam perkara agama. Orang yang tidak mau menggunakan umur itu perkara, umur pasti berlalu, tapi bukan untuk perkara agama. Dan orang yang tidak mau mati dalam urusan agama, dia pasti akan mati juga, tapi bukan dalam urusan agama. Pilih. Mau mati di mana? Hari ini ada orang yang mati-mati yang menuju surga, ada orang yang mati-mati yang menuju neraka. Maka saya mengajak bapak semua untuk ambil keputusan, belok kanan jalan terus, ya. putar haluan. Yang tadinya sudah berniat masuk neraka, sekarang putuskan itu niat. Jangan sampai itu dilanjutkan niat cita-cita itu. Masuk surga. Jadi kalau orang bertanya, abang cita-citanya apa? Jawabannya apa? Pengen masuk surga. Amin. Di dunia terserah Allah, mau kaya, mau miskin, gak masalah. Yang penting masuk surga. Apalah artinya di dunia jadi orang kaya raya, jadi presiden, jadi gubernur, tapi masuk neraka. Di dunia ini mau jadi keset pun pak, mau jadi alas kaki pun, mau jadi siapa saja tidak ada masalah. Mau jadi hamba saya tidak ada masalah. Mau miskin, mau apa saja, yang penting Allah ridho, yang penting kita masuk surga. Karena kebahagiaan itu dalam genggaman Allah, gak ada hubungan dengan harta benda dan kekayaan dan pangkat jabatan dan popularitas, gak ada. Kebahagiaan itu berhubungan erat dengan keyakinan yang ada di hati manusia. Siapa yang beriman dan beramal soleh, baik dia laki-laki ataupun wanita, pasti Allah akan berikan mereka hayatun thayyibah. Allah berikan mereka kehidupan yang baik. Ya, jadi hadirin sekalian, waktu pun telah berjalan. Sekarang sudah hampir jam 1 malam ya. Belum ya? Belum. Semuanya antum semua bernyanyi lagi, mau nggak? Ini lagu ini lagi booming gitu. Subhanallah. Gak ada yang pasti di dunia kecuali nyamai kematian. Gak ada. Capres belum tentu jadi presiden, cagup belum tentu jadi gubernur, cagup belum tentu jadi bupati. Tapi kalau camat gimana? Calon mati pasti mati. Orang kaya? Orang miskin? Raja-raja? Rakyat biasa? Nah, itu lagunya kan? Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana. Sebagai tempat ujian bagi kita, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Nanti kalau saya bilang orang kaya semua teriak mati ya. Orang kaya mati. Udah, kurang kompak. Yang pada takut mati semua nih. Pak, takut mati, mati enggak takut mati, mati. Orang kalau cinta sama Allah, Pak, dia rindu mati. Karena kematian adalah pintu gerbang perjumpaan dengan Allah. Siap ya? Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, yang di belakang mati. Eh, tadi yang belakang nyender-nyender di mobilnya gitu. Yang di samping mati, yang di tengah mati, yang ceramah mati. Subhanallah. Eh, ada yang bertanya tidak? Ada yang bertanya, tapi saya yakin enggak akan ada yang bertanya, Pak. Karena sudah pada takut mikir mati semua. Nanti bertanya mati lagi. Jadi hadirin sekalian, saya akan simpulkan. Orang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, ciri-cirinya ada. Yang pertama, hatinya terbebas dari kesyirikan. Dia tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Iya, Pak. Dia tidak meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dia tidak pernah berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Semakin besar harapan hati kita kepada selain Allah, maka semakin besarlah kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Yang kedua, orang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, kehidupannya dihiasi oleh sunnah Rasulullah. Apa-apa dia mau buat dikatakan bagaimana sunnahnya? Bagaimana cara Nabi? Mau makan diingat sunnahnya bagaimana? Mau berpakaian diingat sunnahnya bagaimana? Mau naik mobil sunnahnya bagaimana? Jalan mendatar apa yang Nabi ajarkan? Mendaki apa yang Nabi ajarkan? Jalan mundur apa yang Nabi ajarkan? Nabi belok jalan belok-belok apa yang Nabi baca? Lewat jembatan apa yang Nabi baca? Lihat pasar apa yang Nabi baca? Masuk pasar apa yang Nabi baca? Semua diajarkan sempurna. Nggak main-main, Pak, sunnah ini, Pak. Islam ini agama yang mengajarkan kebersihan. Buktinya apa? Orang yang tak bersih istinjaknya diancam siksa kubur. Maka hati-hati nih bapak-bapak yang masih suka kencing berdiri, Pak. Iya, Pak. Kencing itu jongkok, Pak. Diajarkan dalam Islam. Kata Ummatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, selama aku menikah dengan Rasulullah, tak pernah sekalipun aku melihat Nabi kencing berdiri. Tapi sahabat katakan, aku pernah lihat. Itu darurat di tempat tumpukan sampah yang memang tak memungkinkan untuk jongkok. Tapi selagi masih musim mungkin untuk duduk jongkok, duduk, Pak. Ya? Sunnah, banyak sunnah Nabi. 24 jam itu banyak. Maka orang baik dalam pandang Allah, kehidupannya ikut sunnah. Apalagi mulai maudit nih, kita comeback ke sunnah ya. banyak-banyak bersalawat. Ya. Masalah istinja saja, Pak, ini enggak habis waktu kita berhari-hari bicara. Enggak cukup. Enggak boleh kencing di bawah pohon berbuah. Enggak boleh kencing di dalam lubang-lubang semut. Bagi antum itu kencing bagi semut tsunami, Pak. Dilarang kencing di belakang truk yang lagi parkir, itu enggak boleh. Pas mau kencing, truknya jalan gimana? Itu bahaya. Ada duduk jongkok, masuk toilet ada doa. Masuk toilet kaki kiri, keluar kaki kanan. Balik kebalikan dari masuk masjid. Kemudian orang baik dalam pandangan Allah Ta'ala, salatnya khusyuk. Allahu Akbar, Allah hidayah. Kemudian yang keempat, orang baik dalam pandangan Allah, dia selalu merasa bodoh. Dia haus akan ilmu. Kata Buya Hamka rahmatul alaih, semakin luas ilmu seseorang, semakin sedikit dia menyalahkan orang. Orang tinggi hati tak nambah ilmunya. Orang sombong tak nambah ilmunya. Di sini kalau ada orang dengan angkuh duduk mendengar saya bicara, tak akan memahami apa yang saya sampaikan. Ngomong apa di sini? Anak kemarin salah, ini kan mental dulu. Ini kan ngaji pesantren enggak ada, ini enggak ada. Ngomong aja. Itu enggak nambah ilmu, Pak. Ilmu itu seperti air, hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Orang tinggi hati tak bertambah ilmu. Paham? Selalu katakan aku tidak tahu. Lagi, aku enggak tahu. Belajar terus sampai kapan? Sampai mati kita belajar. Lalu orang berilmu hadir mulia mesti diiringi dengan zikir. Ilmu tanpa zikir zulumat kegelapan. Banyak hari ini orang ketika dia masih mabok, masih preman, Pak, dia bersopan. Dicium tangan ulama, tapi sudah mulai taklim ulama dia kafirkan, ada. Enak aja dikafirkan ulama. Padahal ulama nih ahli bahasa Arab, ahli kitab dan sebagainya, ahli tafsir, dia bisa bahasa Arab juga, tapi cuma supron, afwan, jazakallah khair, akhi, ukhti, insyaallah. Barakallahu fiik. Itu aja. Tapi berani menghina ulama. Itu kenapa? Orang berilmu tapi tak berzikir. Ya, Pak, ilmu harus diiringi dengan zikir, Pak. Kemudian hadir mulai orang baik dalam pandangan Allah, dia tawadhu, dia tak sombong. Allah paling benci orang sombong. Orang kaya sombong, Allah benci, apalagi miskin sombong. Orang berilmu sombong, Allah laknat, apalagi bodoh sombong. Maka supaya jangan sombong, katakan kepada diri kita setiap hari, sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Coba diikuti, Pak. Sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Lihat orang tua, katakan orang tua itu lebih baik dari saya. Kenapa? Karena orang tua itu lebih duluan beramal soleh dari saya, pasti pahalanya lebih banyak daripada pahala saya. Kalau lihat anak kecil, katakan adik itu lebih baik dari saya. Kenapa? Karena saya lebih duluan bermaksiat daripada dia, pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa dia. Sebaik-baik saya, gimana tadi? Lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Letakkan diri di bawah rumput, jangan sombong. Siapa menghinakan dirinya sehina-hina dalam pandang Allah, Allah akan muliakan dirinya semulia-mulia dalam pandang manusia. Kemudian ikhlaslah dalam setiap amal, karena amalan yang ikhlas meskipun sedikit mencukupi. Orang ikhlas, sekecil apapun kebaikan orang kepada dia, dia ingat. Sebesar apapun kebaikan dia kepada orang, dia lupakan. Orang ikhlas dipuji gak senang hati, dibuli gak sakit hati. Ikhlas. Maka luruskan niat hadirin sekalian, beramal semata-mata hanya untuk menyenangkan Allah. Sebelum beramal, sedang beramal, dan setelah beramal, banyak-banyaklah istighfar. Kemudian yang terakhir, orang baik dalam pandang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sadar dunia bukanlah tempat tinggal, tapi dunia adalah tempat meninggal. Dunia bukanlah tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Sekarang kita di atas tanah, gak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Sebentar lagi akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Makanya kalau mau bertobat sekarang juga, jangan tunggu nanti-nanti, nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan, nanti keburu dikafani. Semua siap insya Allah. Dunia bukan tempat berhayal, tapi dunia tempat beramal. Maka untuk hari-hari sekalian, saya mengajak tuan-tuan semua untuk bergerak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampaikan ilmu ke seluruh manusia. Yang mampu pergi jauh-jauh, berangkatlah jauh-jauh. Yang tak mampu jauh-jauh, dekat-dekat. Yang mampu lama-lama, silahkan pergi selama mungkin. Yang tak mampu lama-lama, sebentar saja. Ya, kita mesti bekerja sama dalam menyebarkan ini agama. Jangan sampai kita jadi penghalang dakwah. Ya. dua golongan dalam Islam, Muhajirin dan Ansar, dan golongan yang ketiga orang yang mengikuti mereka dengan baik. Wasabiqun al-awwal min al-Muhajirin wal Ansar wal ladzina tabi'u bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Maka saya hadirin sekalian, saya ajak tonton semua untuk berjuang di jalan Allah. Guru saya bikin sebuah puisi indah, hadirin mulia, dia katakan kereta api dinamakan sepur. Nah, di atas sepur ada kondektur. Daripada mati di atas kasur, lebih baik mati di medan tempur. Takbir. Allahu Akbar. Nanti tanggal 17 kita yang bisa berangkat, berangkat ke Monas. Di sana kita berkumpul dengan para alim ulama untuk menunjukkan kepada dunia kalau kita menolak perkataan Donald Trump yang mengatakan Yerusalem Al-Quds, Masjid Al-Aqsa ada di sana sebagai ibu kota Israel. Paham? Semua siap insyaallah berjuang? Nah, kita doa kepada Allah, kita punya senjata yang amat dahsyat yang orang kafir tak punya. Apa itu? Doa. Maka menangislah kepada Allah, meminta kepada Allah. Sekarang kita berdoa insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya minhum wal amwat. Ya awal awalin, ya akhir akhirin, ya dal qadimatin, ya rahim al masakin, ya arham al rahimin. Ya Allah, ya Rabb kami, ya Allah, ampunilah dosa kami semua, ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Ampunilah dosa umat Islam seluruh dunia, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bantulah kami, ya Allah. Bantulah umat Islam di seluruh dunia, ya Allah. Ya Allah, tutuplah aib-aib kami, ya Allah. Ya Allah, tambahkanlah hidayah di hati kami, ya Allah. Tanamkanlah rasa cinta di hati kami kepada orang-orang yang mencintaimu, ya Allah. Ya Allah, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat di hati kami, ilmu yang menyebabkan kami semakin hari semakin cinta rindu kepadamu, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kehusukan di dalam solat-solat kami, ya Rabb. Ya Allah, kalau ada yang sempit kehidupannya di majlis ini, tolong lapangkan, ya Allah. Kalau ada yang sedang berhutang, tolong lunaskan.